menuju Tuhan itu juga bukan balapan. Nah, art balapan Matius saiki kan gitu juga. Yeah. Jadi menuju Tuhan itu sebuah proyeksi perjalanan yang harus dinikmati dengan waspada. Waspada itu kenikmatan. Anda tidak akan waspada kalau tidak eling. Anda tidak eling kalau tidak waspada. Karena Anda waspada maka Anda ingat, karena Anda bertakwa maka Anda berzikir, karena Anda berzikir maka Anda bertakwa. Jadi itu berputar sedemikian. Pakai analogi sepeda yo nyeneng ge. Eling lan waspada. Kowe eling tujuanmu nang endi? Pas padha ning perjalanan. Nek kowe waspada tok ra eling arep nang endi? Yo mengko ning dalan. Nek mengko eling tok ora waspada yo tiba ning dalan. Jadi yo kaya numpak sepeda. Urip eling aku arep rono. Pas foto perjalanan nih, that's it. That's life ya. That's life. Saya ingin kembali kepada pertanyaan yang deso, yang lugu, yang wajar pada manusia. Mungkin ini pertanyaan dari abad sebelum prasejarah ini, mungkin dari. Jadi sebenarnya Brang, kalau sekarang ditanya gini. Sabran dengan wacana dan bacaannya yang luar biasa banyak, itu ditanya begini. Jadi sebenarnya pegangan hidup yang paling utama dan yang paling bisa menyelamatkan manusia itu apa? Sekarang ada status SB kita pegang, ada pengumuman pemerintah kita pegang, ada konstitusi baru kita pegang, ada informasi apapun dari TV kita pegang. Jadi sebenarnya saya ingin tanya, sebenarnya pegangan hidup yang utama supaya manusia itu hidup lancar, seimbang, dan selamat itu apa, Bro? Kalau ditanya langsung shortcut kayak gitu, jawabnya gimana itu? Objektifnya saya, kalau nek kuwi aku raiso jawab. Objektifnya saya ganti sedikit ya. Nek hidupnya mesti seimbang, lancar, dan seterusnya aku raiso jawab. Karena menurut saya bagian dari hidup tidak seimbang, tidak lancar itu ono satu kumparan yang lebih apa satu lingkaran yang lebih besar yaitu menumbuhkan. Nek menurutku kewajiban paling gede menungso adalah tumbuh. Tumbuh dewasa terus, jadi melalui ketidaklancaran, melalui kesulitan, kebingungan dan seterusnya itu wajar untuk itu variabel dari transformasi hidup, transformasi pertumbuhan hidup. Nah, menurutku yang selama ini saya pahami adalah bagaimana kita jujur dan konsisten kepada apa yang kita ketahui saat itu dan berani bertransformasi itu tadi. Karena apa yang kita anggap benar, kita anggap salah, kita anggap itu selalu bergerak terus ya, karena kita juga tumbuh. Jadi asal jujur sama saya mempertahankan keluguan pertanyaan tadi ya. Misalnya gini loh Brang, misalnya orang ya Quran dan hadis, kalau orang Islam pegangan saya Quran dan hadis. Tapi nanti ada kasus bahwa caramu memegang Quran dan hadis atau pandanganmu terhadap pegangan Quran dan hadis itu bervariasi, bermadhab-madhab, beraliran-aliran dan seterusnya. Sehingga itu juga menimbulkan ketidakseimbangan, bahkan benturan-benturan, bahkan sampai tingkat perangan kan begitu. Jadi yang harus lebih kita pegang itu adalah kejujuran berpikir, kejernihan hati, ataukah Qur'annya? Itu tadi, Qur'an, hadis, segala macam, itu kan dikasih Tuhan absolut. Maksudnya absolutnya ya benar secara dia. Saya percaya Tuhan ini sangat adil dan kasih sayang. Kuwi fundamental aku. Sehingga modal setiap orang, kalau kita ngomong rumus yang universal untuk berlaku semua orang, itu harus berlandaskan pada modal yang dikasih Tuhan yang universal. Jadi kena rumusnya kepandaian, tapi tidak universal. Berarti rumus kepandaian pasti tidak berlaku. Saya melihat salah satu yang fundamental universal diberikan kepada Tuhan pada manusia, satu waktu, itu semua orang modalnya podo, nggak berubah. Nomor dua, limitasi yang diberikan karo Gusti Allah. Limitasi itu bisa berdasarkan illa qalila. Hanya sedikit yang Allah kasihkan. Dan sedikit yang mana itu kan hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya merasa kalau yang dikasih Tuhan adalah sedikit itu, yang diukur adalah tanggung jawab kita, kesungguhan kita terhadap sedikit yang diberikan kepada kita, bukan kepada. Jadi kita tidak bertanggung jawab terhadap ilmu secara keseluruhan. Kita hanya bertanggung jawab terhadap ilmu yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian juga non ilmu yang lain-lain. Ya. Asal yang diciptakan kepada kita, yang masuk kepada lingkar yang diberikan Tuhan kepada kita, kita 100% apa sebenarnya konsisten dan real dengan itu. Di tengah jalan nggak seru kayak nggak lancar kayak apa segala macam nggak khawatir. Wong saya pakai Tuhan yang ngasih. Saya pakai ilmu awam lagi ya. Jadi kalau batu itu kan dia keras, tapi dia tidak punya kesadaran bahwa dia keras. Demikian juga tanaman tumbuh, tapi dia kan tidak mengerti bahwa dia tumbuh. Binatang bergerak, bahkan makan sesama binatang seperti harimau kepada kijang atau kambing. Tapi kan dia juga tidak melanggar aturan apapun, karena itu adalah yang diberikan Allah. Gitu kan. Nah, manusia itu punya jarak terhadap pengalamannya. Manusia, saya jernih atau tidak, saya tahu saya jernih apa tidak. Saya ngawur apa tidak, saya ngerti ngawur apa tidak. Kecuali manusia yang tidak mengerti itu yang namanya ahmak gitu ya. Jadi orang yang terlalu kagum kepada fakta kediriannya tanpa dia punya jarak ilmiah atau jarak pemahaman tentang apa yang terjadi pada dirinya. Itu probabilitinya dikasih Tuhan juga sedang itu mungkin. Dia lagi dikasih ahmak karo Gusti Allah, ahmak. Kalau saya yakin kalau dia tetap konsisten di situ, gue ketabrak ya mesti karo Gusti Allah. Sebenarnya juga tidak ada manusia gitu. Ahmak utuh itu yang tidak ada. Yang ada adalah manusia punya keahmakan. Mungkin dalam hal ini dia sangat dalam satu hal ada manusia yang sangat tertib, sangat jernih, sangat objektif. Di bidang lain dia sangat buta, sangat egois, egocentrisnya. Jadi setiap manusia punya keahmakan masing-masing. Tapi kan bisa kita pastikan bahwa manusia dengan keahmakan itu adalah kebinatangan manusia, ketidaktahuan dia atas dirinya sendiri, atau kematerian atau kebendaan manusia. Memang manusia itu benda, tapi dia benda yang dinamis, tumbuh, harusnya bergerak dan punya akal. Nah, jadi sekarang makhluk Allah yang berakal ini, kemudian juga berhati nurani, ada kolbu, ada akal, ada fikir gitu ya. Itu kan harus punya pegangan. Kalau binatang kan tidak perlu cari pegangan, karena dia sudah dikasih pegangan menurut sunatullah dan hukum alamnya Allah kan gitu. Kalau manusia kan harus memilih pegangannya apa. Nah, kalau orang Islam normal kan pegangan hidup apa ya, Quran dan hadis. Hadis pun masih relatif karena banyak sekali hadis palsu, tapi paling tidak Quran. Meskipun kita tidak perlu anti sunnah, anti hadis gitu ya. Nah, misalpun kenapa aku enggak ngomong Quran dan hadis? Peganganmu Quran dan hadis, aku merasa terlalu rendah untuk wani ngomong aku paham Quran dan paham hadis. Kalau aku ngomong peganganku, pemahamanku terhadap Quran ya, dan hadis itu. Nah, itu tadi yang sebenarnya kunci dari pertanyaan saya tadi. Sebenarnya pegangan kita itu pada Qurannya atau pada kapasitas pemahaman kita kepada Quran. Kan itu kan dialektis ya, Bang. Iya, dialektis itu. Itu omongan sabrang seperti ada teman-teman dari Suriname yang ketemu sama teman Kiai Kanjeng di Den Haag, Belanda ya. Dia bilang, kamu Muslim atau bukan? Loh, saya bukan Islam. Loh, kok orang Islam kue? Kata jijit ya. Kemudian si Suriname bertanya, loh, Islam itu bagus, hebat, indah, tinggi derajatnya. Loh, saya kan pemabuk, masih narkoba, masih zina dan seterusnya. Jadi saya tidak pantas untuk memeluk Islam. Itu kan juga satu view konstelasi kesadaran yang Tuhan juga yang ngasih Tuhan juga. Iya, itu kan luar biasa juga daripada kita mengaku Islam tapi kita melakukan seperti yang Suriname sebut tadi itu kan. Lebih baik dia, saya tidak berani menyentuh Islam karena Islam itu mulia, suci, tinggi, sementara saya kotor, hina dan masih penuh maksiat dan seterusnya. Itu kan tergantung cara kita juga, melihat ya. Gitu ya. Ya. Kita paling ngomong, ya kalau gitu ya suci yo, kalau gitu ya jangan molimo, kalau gitu jangan mabuk dan seterusnya. Iya, itu kan tingkat pertumbuhan dia. Iya, pertumbuhan dia. Tetapi kan sikap dia tadi kan juga harus kita apresiasi bahwa dia menghormati Islam sedemikian rupa lebih daripada orang yang sudah memeluk Islam tapi melakukan korupsi, melakukan penipuan, penindasan kepada rakyat dan seterusnya. Kan masih mending orang Suriname ini. Jadi maksud saya, pegangan itu adalah apa? Jadi misalnya gini, sekarang itu kita baca status Facebook jadi pegangan, baca informasi upload apa, ya terus kita download sebagai pegangan. Terus pagi-pagi kita terima apa di SMS, di WA, di LINE atau apa, jadi pegangan. Jadi okay. Maksud saya ada level pegangan game. Primer, ya, ya. Ada pegangan sekunder. Oke. Paham. Itu pada level aksinya, piye pegangannya terhadap informasi yang masuk. Jadi, aku levelnya berarti ada dua layer di situ. Pertama, proyeksi besarnya adalah aku menuju Tuhan. Proyeksi besarnya yang tidak boleh hilang, menurut saya pegangannya adalah aku ngulai jenengan Gusti Allah. Kula pengen nyawiji. Ilahi roji'un. Pokoknya kula niku sagete bisanya saya itu kembali ke jenengan. Okay. Gitu. Dan itu terefleksi kemudian pada pemahaman dia, pengalaman apa, dan seterusnya. Itu pada gambar besar jalan menuju ke sana. Tapi ketika action kecil-kecil yang bisa diukur melakukan apa, menurut saya parameternya manfaat. Saya menuju Tuhan dengan memberi manfaat sebanyak mungkin ke orang lain. Nek ora manfaat tak iso, nek iso tak ora tidak kulakukan. Karena itu parameter yang bisa dilihat mingkui. Nah, jadi pegangannya sebenarnya adalah ide dasar dan dorongan atau trigger perilaku manusia untuk kembali kepada Allah, kan gitu. Ilahi roji'un, karena hidup itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, sekarang kan kadang-kadang manusia butuh agen, Bran. Ya. Butuh wasilah. Ya, jadi ya, untuk bisa memahami apa namanya kembali ke Allah itu kita minta dituntun nabi, ulama, kiai, ustaz dan seterusnya. Dan ada orang yang betul-betul berhenti pada ustadznya sehingga dia tidak menggunakan otentisitas berpikirnya sendiri dan hati nurani sendiri gitu ya. Jadi kan ada banyak variasi dalam kehidupan ya, manusia. Dan yang berbahaya menurutku ya, yang berbahaya adalah kita akan membakukan sesuatu. Karena Tuhan, kalau ngomong Tuhan adalah maha, tentu menciprat dari gendeng sampai tai pitik ya ono cipratan ilmu di situ. Bahwa kemudian kita diberi pasangan kacamata untuk bisa mengambil ilmu dari ustadz atau dari daun atau dari mana, itu lagi-lagi limitasi yang diberikan Tuhan. Asal kita menggunakan kacamata itu intens dan sensitif. Nah, ini sebenarnya biasanya nah, dari bahasa populer itu yang sing tak pakai. Urip itu kudu intens, tapi kan, sensitif. Kan masanya gini, Frank. Kelemahan manusia itu kan gini, relativitas gitu. Saya tergantung seorang kiai atau ustadz gitu ya. Sementara kan keputusan saya tergantung kan dari saya. Nah, saya punya daya apa, punya kecukupan ilmu dan kepekaan apa untuk mengambil keputusan bahwa dia pegangan saya. Itu kan gitu, Bang. Jadi kan mungkin seorang ustadz memang hebat benar, memang dahsyat benar, memang jernih benar, memang lillah benar gitu ya. Tetapi kan keputusan saya berpegangan atau percaya kepada dia atau nganut dia menjadi mutabiknya dia kan dari saya sendiri. Jadi nah sementara saya sendiri kan tidak punya parameter, tidak punya bekal atau apa untuk mengakses seberapa benar sebenarnya ustadz itu kan gitu. Jadi itu yang saya tanyakan sebenarnya ya, letaknya pada ustadznya atau pada ya, kunci pertimbangan kita gini, sendiri. Kalau keputusan ketika kita masuk ke hutan gelap, pertama kan modalnya wani, bahwa kemudian melakukan adjustment di dalam hutan tersebut karena informasi yang dia tahu ketika masuk ke hutan tersebut. Jadi nek menurut saya tetap core-nya kan pada diri, kemauan untuk tumbuh. Kan ngono, kemauan untuk tumbuh. Misalnya aku saiki ndeloki tumbuhe tak melu mursid. Melu mursid no problem menurut saya. Tapi jangan kemudian berhenti naluri pengen tumbuhnya itu loh. Yus belajar terus. Kalau selama masih srek di situ no problem jadi, juga. Tapi, jadi yang saya tanyakan ke Pak Sabrang adalah rentang transformasi. Ya, jadi misalnya gini, semua di Indonesia madhab Syafi'i, saya juga madhab Syafi'i. Tetapi sebenarnya poinnya pada Syafi'inya atau dirinya, pada diri saya pada yang punya peralatan batin dan psikologi atau keilmuan atau akliyah untuk memilih Syafi'i kan gitu. Jadi pada Syafi'inya atau pada Pada dirinya. Karena modal awal nah, ini adalah free will. Saya kira banyak sekali bias di masyarakat karena tidak bisa menentukan ini Syafi'inya apa dirinya. Sebab kalau pada dirinya apapun mau Syafi'i, mau Hambali, mau siapapun itu kan tetap parameter apa filternya kan tetap kejernihan hati kita, kesucian hati kita dan kesehatan akal kita kan begitu. Jadi panutan kita sebenarnya adalah kesehatan. Apalagi ada legitimasi bahwa man arofa nafsahu fakat arofa robahu. Jadi itu kan legitimasi tentang pengetahuan batin sedemikian rupa kepada Allah yang membuat Allah itu hadir sehingga kita ketahui dalam tanda petik gitu ya. Jadi sekali lagi Brang, selama ini kan kita itu menganut. Itu pun kalau menganut kiai nanti kita pakai parameter ini sanadnya lengkap enggak? Ini kitab kuningnya lengkap apa enggak? Jadi yang utama itu mana? Kiainya atau kamu? Kitab kuningnya, sanad-sanadnya ataukah pertimbangan kita sendiri? Karena di situ ada man arofa nafsahu. Apa arofa? Ada argumentasi gini yang pada kesempatan ini mau saya bantah. Ada gini. Loh, kalau kamu enggak ngikut orang, kamu kan enggak punya pengetahuan untuk sampai sana. Gimana kamu dirimu sendiri apa bisa sampai sana? Kalau urusannya pengetahuan, Tuhan gak adil. Kalau Tuhannya gak adil, berarti bukan Tuhan. Gimana untuk mencapai Tuhan kok dikasih modal berbeda-beda, outputnya harus sama. Jika kalau ngomong Tuhan adil, berarti urusannya adalah Saya percaya pada taklid, butanya kepada Tuhan. Pokoknya aku pengen golek Gusti Allah, jalan mana yang dibukakan tak liwati. Jalannya arep lewat mursid, arep lewat kono, aku golek jenengan. Kalaupun aku kecemplung kali, kecemplung jurang, aku golek jenengan lho. Kecemplung jurang goro-goro jenengan lho niki. Bahkan ada poin. Saya lebih memilih jalur itu. Sabrangkan tadi mengatakan bahwa yang paling primer adalah bahwa Allah adil dan penuh kasih sayang. Saya membayangkan neraka itu adalah transformasi dari kasih Allah. Oh iya, aku percaya. Neraka itu adalah perwujudan dari kasih Allah itu adil. Adil. Kalau tidak ada neraka, tidak adil. Kalau tidak ada neraka, Allah tidak kita. Karena neraka itu kan alat supaya kita membersihkan diri sehingga kita masuk surga, kan begitu. Dan jadi sekali lagi, Brang, kita ini sekarang tidak bisa memastikan nih umat Islam nih dan kebanyakan manusia untuk yang mana sebenarnya intinya pada panutanmu seseorang, apa kiai, apa ulama, atau madhab, atau siapapun, ataukah pada diri mesinmu sendiri, mesin batinmu, mesin kejiwaanmu sendiri, kan begitu kan, gitu kan? Ini iya, ini ada dorongan gini juga kenapa itu tidak mudah. Iya. Karena lebih mudah naik sepeda roda 3 daripada naik sepeda sendiri. Iya. Nalurinya memang gitu dasar. Lebih mudah metik daripada operasional sendiri. Iya. Itu dan itu naluri juga yang ada temannya Mbak Via itu nyebut anaknya tiap hari pulang pergi sekolah itu selama 3 tahun itu enggak ngerti operasional 1 2 3 jadi dia langsung masuk 3. Gak. Terus sejak awal sampai akhir itu 3 itu tok. Atau ada yang masuk 1 tok tanpa pernah 2, tanpa pernah 3. Jadi jangankan soal akal dan intelektualitas atau soal rohaniah, Bang. Soal fashionable mobil aja seseorang bisa itu punya kecenderungan milih roda 3 daripada harus gini-gini. Roda 2 kan begitu. Itu tadi apa keseimbangan antara presisi sama kesulitan ya memang tidak mudah, harus waspada terus-terusan sama diri sendiri. Lebih mudah pakai roda 3, wis tak gantung. Sedemikian rupa, jadi rekomendasi saya berangkat satu adalah waspada terus-menerus. Sedemikian rupa sampai saya memberanikan diri untuk menerjemahkan takwa itu waspada. Takwa itu bukan takut, kalau takut itu setahu saya itu khauf. Kopiah itu dari kata khaufiyah, jadi kita pakai peci menutupi rambut dan kepala bagian atas itu dalam rangka untuk berendah hati kepada Allah karena kita takut kepada Allah, maka kita pakai peci ke masjid dan seterusnya. Terus takwa itu adalah keadaan yang terus-menerus standby. Yeah. Apa aware apa peka? Peka, intens tapi peka. Intens ya, terus-menerus kepada seluruhnya. Dari hadirnya Allah sampai seluruh isi alam semesta dan dunia ini. Jadi takwa adalah mesin kewaspadaan yang terus-menerus pada diri manusia. Maka kalau di Jawa kan namanya eling lan waspodo. Jadi itu saya dialektikakan, Brang. Anda tidak akan waspodo kalau tidak eling. Anda tidak eling kalau tidak waspodo. Karena Anda waspada maka Anda ingat, karena Anda bertakwa maka Anda berzikir, karena Anda berzikir maka Anda bertakwa. Jadi itu berputar sedemikian. Pakai analogi sepeda yo nyeneng ke. Iya. Eling lan waspada. Kowe eling tujuanmu nang endi? Pas padha ning perjalanan. Iya. Nek kowe waspada tok ra eling arep nang endi? Yo mengko ning dalan. Iya. Nek meng eling tok ora waspada yo tiba ning dalan. Iya. Jadi kaya numpak sepeda. Urip eling aku arep rono. Pas foto perjalanan nih, that's it. That's life ya. Yeah. That's life. Meskipun sedemikian rupa probabilitasnya itu tidak terbatas, posibilitasnya juga tidak terbatas, tetapi kamu tetap waspada di jalan. Karena kan gitu. Dan ingat tujuan. Ingat gitu. Tujuan di sana, kamu waspada dalam perjalanan. Iki menggok sidik, rapopo ya. Aku itu apa analogi menarik juga soal hidup, soalnya hidupku kayak main musik. Hidupku ora banter-banteran, ora cepet-cepetan. Nek musik cepet-cepetan, yo 3 detik ending tok, outro selesai. Musik kan menikmati momentum, keadaan per rentang waktu. Waktu per momennya, harmoninya seperti apa, waspada terus terhadap harmoni dengan instrumen lain dan seterusnya. Menahan diri menuju Tuhan itu juga bukan balapan. Nek arep balapan mati yo saiki. Kan gitu juga. Yeah. Jadi menuju Tuhan itu sebuah proyeksi perjalanan yang harus dinikmati dengan waspada. Waspada itu kenikmatan karena ya semakin kamu waspada, semakin efektif ke sana tanpa kehilangan kenikmatan hidup juga. Jadi musik itu kalau mau diterjemahkan secara fikih dan hukum itu itu adalah alat yang sangat bagus untuk supaya manusia berzikir dan bertakwa, kan begitu. Jadi kalau ada klaim bahwa musik itu haram, itu berarti memang yang mengklaim itu orang yang tidak pernah memiliki apa pengalaman dan pelatihan bijaksanaan di dalam proses ruang dan waktu dalam kehidupan, kan gitu. Aku pengen konfirmasi ini, ada dua titik yang kongruen. Kalau kita main musik kan nggak pernah ngomong kerja musik, main musik, bermain-main, main musik. Kehidupan kan bermain-main juga, senda gurau, permainan. Ini kan bodoh aslinya, musik sama kehidupan. Tapi bermain tidak sama dengan main-main. Iya, apa? Tapi kan bukan, maksudku bermain musik itu bukan bekerja musik. Iya. Nek kue macul bukan bekerja, bukan bermain pacul. Iya. Kan bekerja. Nek misalnya apa, nyari duit kan bekerja. Tapi kalau musik, enjoyment, bermain musik, hidup, senda gurau dan permainan. Nanti digawe santai toh, urip ki. Digawe menikmati toh. Jadi gampangnya gini, nomor satu itu sebenarnya rasa syukur terhadap kenikmatan. Kan gitu ya, bareng nek cara ustad ya. Jadi hidup ini bukan beban yang berat. Hidup ini adalah permainan yang sangat mengasihkan dan memberi kenikmatan kepadamu. Kalau kita berkaca kepada musik yang disebut haram itu. Jadi bahkan yang haram pun ternyata memberi pelajarannya luar biasa. Jadi bermain musik bukan cepet-cepetan temponya supaya cepat sampai kepada Allah menurut Sabrang. Tapi kesetiaan terhadap harmoni, setiap tahap dari musik dari berlangsungnya waktu dalam musik itu dan seterusnya, kan gitu. Dan akeh lho pelajaran neng musik. Neng musik nggak bisa ref terus yura enak. Kudu ono first, kudu ono mandeke, kudu ono interlude. Urip yo arep stabil bahkan terus. Bahkan kalau dalam rekaman yo, harus ada noise, Bang. Ada noise sekarang kadang-kadang yo seperti jadi itu. Kalau sepi sama sekali, hampa sama sekali juga tidak enak, tidak nikmat dan tidak manusiawi, karena manusia memang ada kotor-kotornya dikit gitu ya. Tidak ada sesnya dalam setiap rekaman itu. Kalau tidak ada itu kan juga tidak, gampangnya steril, jadi steril, tidak manusia, tidak bukan orang kehidupan. Tidak hidup. Itu diterjemahkan ke hidup juga kan nak hidup ki kowe golek bahagia terus, kowe tidak akan bisa menghargai bahagiamu juga. Ini kalau bahwa nanti ada tidak stabil, ada kesulitan, bukan berarti itu kamu menghentikan permainanmu, itu bagian dari permainan hidup itu, play life itu ada noise-noise-nya, trending topic. Ya, tapi itu kan ada batasnya, Bang. Ya, hidup harus nakal-nakal dikit gitu ya. Tapi tidak berarti kamu sengaja nakal. Ya, enggak usah tapi sengaja. Tapi secara alamiah pasti ada nakal-nakal dalam kehidupan. Pasti ada nakal. Ada naik turunnya, ada noise-nya tadi. Ada noise-nya, ada mesti jenis play kok. Ya. Oke, sip. Jadi kita belajar agama, belajar berAllah, bertuhan, belajar perjalanan menuju Tuhan melalui musik juga oke. Oh, sangat oke. Oke, sip. Matur nuwun, Bang.